dulu tombol subscribe, jangan lupa nyalakan loncengnya supaya gak ketinggalan updatean selanjutnya. PT KB Pharma bersama Teater Sanggar Cerita mempersembahkan serial Sandiwara Radio Babat Tanah Leluhur. Babat Tanah Leluhur. Setan, kau lagi. Siapa yang tertawa itu, Kakak? Seorang iblis wanita yang telah berbuat di luar batas adab manusia. Dia telah membongkar makam dan mengeluarkan jenazah Ibunda Permaisuri. Setan, jahanam keji. Heh, keluarlah kau iblis. Hei, adik Sariti, dapatkah kau menentukan dari arah mana datangnya suara itu? Entahlah, Kakang. Suara itu seakan-akan berputar-putar di sekeliling kita. Hebat sekali kepandaian iblis wanita. Ayahanda, naikkanlah adik Sanjaya ke atas kuda itu. Kita akan mencoba mengejar wanita iblis itu. Bersiaplah. Sebuah kisah kolosal dari tanah leluhur ratusan tahun yang silam di tanah Pasundan yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki serta cita-cita dan cinta anak manusia. Bagaimana? Apakah kalian sudah menjadi putus asa? Oh, lucu, lucu sekali. Kukira kalian pastilah pendekar-pendekar yang pilih tanding. Tapi kalian kini menyerah dan berputus asa. Kakang Dampu Awuk, bukankah itu wanita yang mengganggu dan mengejek kita? Iya, benar. Oh, lihatlah itu adik Sariti. Wanita itu semakin dekat saja menampakkan dirinya pada kita. Aku menjadi semakin penasaran. Rasa-rasanya dengan dua kali lompatan aku akan dapat menangkapnya. Aku rasa kita akan tetap gagal untuk mencandaknya. Wanita itu luar biasa sekali gerakannya. Siapa dia? Kisah besar ini didukung oleh artis-artis Sanggar Prativi. Babat Tanah Leluhur kali ini dalam episode ke-11 dengan judul Ratu Segara Kidul. Naskah disusun oleh Tizar Sponsen. Ide cerita Cece Suhyar. Teknik dan montase Yadi Enos. Musik oleh Hari Sabar dengan sutradara Thomas Agi. Pada seri yang ke-20 ini menampilkan Nisi Marjan sebagai Cuman Sayuwangi, Bambang Jiger sebagai Dampu Awuk, Hari Akik sebagai Prabu Sana, Billy Burhan sebagai Sanjaya, Hana Pertiwi sebagai Sariti, Ana Rusli sebagai Wanita Agung, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat menikmati. Pada kisah yang lalu diceritakan, Nimas Kayuwangi yang tengah menderita luka parah dibawa pergi menjauhi tempat pertempuran semula. Tapi dalam perjalanannya, Putri Agung yang baru saja melangsungkan pernikahannya itu perintih kesakitan dan memohon agar segera menghentikan perjalanan. Dinda Kayuwangi, kau berbaringlah di rumput tebal ini, Dinda. Kanda, Kanda, pedih, pedih dan panas sekali luka-lukaku ini. Kau tahanlah. Kanda, aku tak kuat lagi. Kanda. Sariti, cepatlah. Kau berikan kembali obat itu. Sudahlah, percuma Kanda, percuma. Aku merasa hidupku ini, hidupku ini tidak akan lama lagi, Kanda. Bertahanlah, anakku. Lukamu itu akan dapat disembuhkan, nak. Kita akan segera tiba di kota dan mencari seorang tabib yang pandai di sana. Tidak, tidak, ayahanda. Tidak ada gunanya lagi. Kanda, ya. Sayang sekali akan begini jadinya. Kita belum lagi mengenyam kebahagiaan hidup rumah tangga. Kita belum lagi penuh bersanding. Belum lagi sempurna menyelesaikan perayaan perkawinan kita. Sudah seperti ini jadinya. Dinda, kita akan segera mengenyam kebahagiaan itu. Kau akan sembuh. Dan kita akan hidup bersama-sama di Gunung Wukir bersama ayahanda dan Sanjaya. Tidak, Kanda. Tidak mungkin. Umurku agaknya tidak memungkinkan kita untuk terus bersama. Aku ingin sekali melayanimu, Kanda Dampu Awu. Aku ingin sekali melaksanakan tugas seorang istri, merawat dan mengurusmu, Kanda. Kanda. Dinda, kau kelak akan melakukannya, Dinda. Tidak, Kanda. Tidak mungkin lagi. Kanda Dampu, apakah Kanda mencintai Dinda? Mengapa itu kau tanyakan, Dinda? Kau adalah istriku. Tidak, tidak, Kanda. Perkawinan ini buat Kanda pastilah bukan satu hal yang menyenangkan. Kanda mungkin merasa terpaksa dengan perkawinan kita. Aku dapat merasakan itu, Kanda. Kanda pasti sudah mempunyai seorang kekasih yang mencintai Kanda, yang pasti menunggu-nunggu Kanda. Tidak, tidak, Dinda Kayuwangi. Aku mencintaimu. Aku mencintaimu dengan sepenuh hati. Sampai hatikah Kanda mendustai Dinda yang berada dalam keadaan seperti ini? Dengarlah, Dinda. Dengan sejujur-jujurnya Kanda berkata, sebelumnya Kanda memang mempunyai kekasih, seorang gadis desa dari pinggir sungai Cipunagara. Kanda menerima rencana perkawinan itu dengan sedikit ganjalan tanggung jawab Kanda terhadap janji perasaan, janji yang tak pernah Kanda ucapkan. Tapi setelah Kanda bertemu dengannya, perasaan Kanda menjadi plong, menjadi lega. Kekasih Kanda itu telah menikah, dan dia memohon maaf pada Kanda. Demikian pula Kanda padanya. Demikianlah, Dinda. Pada saat upacara pernikahan, Kanda ucapkan janji dan ikatan kasih kita dengan sepenuh hati, dengan seluruh jiwa dan raga Kanda. Kanda sungguh-sungguh mencintaimu. Siwa Agung yang kini menjadi sembahan Kanda, menjadi saksi dengan semua ucapan Kanda. Kanda Dampu. Kanda Dampu. Maafkan Dinda selama tinggal. Dinda. Dinda Kayuwangi. Kayuwangi. Anakmu saya. Kayuwangi. Maafkan Kanda yang tidak mampu melindungimu. Maafkan Kanda. Ya, Nimas Kayuwangi telah mengembuskan nafasnya yang terakhir. Setelah beberapa saat tenggelam dalam kesedihan, akhirnya mereka kemudian menguburkan jenazah Putri Agung itu di pinggiran kota Sukaraja, di bawah sebuah pohon besar tak jauh dari anak sungai Cibulan. sebenarnya kemanakah tujuan perjalanan Sang Prabu? Gunung Wungkir. Oh, sebuah perjalanan yang panjang, yang mungkin penuh dengan rintangan. Biarlah aku akan menemani Sang Prabu ke sana. Mudah-mudahan, aku akan dapat mengurangi tekanan-tekanan serta rintangan dalam perjalanan ke Gunung Wungkir. Terima kasih, Adik Sariti, atas semua kesediaan membantu kami. Ya. Sayang sekali, Kakang. Sayang sekali kami terlambat mendapat tahu tentang pelarian Kakang bersama Sang Prabu. Jika tidak... Sudahlah. Semua ini pastilah sudah menjadi kehendaknya. Kehendak Yang Maha Agung. Aku menerimanya dengan ikhlas. Karena itu aku harapkan kau pun menerima kenyataan ini dengan ikhlas pula. Iya, saya menerimanya dengan ikhlas. Perjalananku adalah perjalanan yang sangat jauh. Kau akan banyak mendapat kesulitan, Cahayu. Biarlah, aku akan sanggup untuk menyelesaikan rintangan ini hingga ke Gunung Wukir. Tidak, Sang Prabu. Perjalanan ke Gunung Wukir bukanlah suatu perjalanan yang merepotkan saya. Saya sudah berkali-kali melakukannya sejak kecil. Saya sudah ingin sekali ke sana untuk menjenguk kelompok tongkat merah di sekitar Jawa Tengah sana. Baik. Baiklah jika demikian. Aku sangat berterima kasih dengan keikutsertaan kalian. Jika begitu, sebaiknya kita tinggalkan saja tempat ini, Prabu. Kita mencari tempat yang lebih baik untuk beristirahat. Kami telah beristirahat pada siang hari. Untuk itu kami merencanakan untuk melakukan perjalanan pada malam hari. Begitu saya kira lebih baik, Prabu. Paman Camar Sulung, Paman sudah mendengar semuanya, bukan? Ya, Nona. Nah, sampaikan pada jalur terdepan tongkat merah. Aku mengiringi baginda sana menuju arah timur ke Gunung Wukir. Jangan lepaskan pengamatan kalian terhadap rombongan ini. Hambatan banyak akan kutemukan. Akan kami sampaikan. Nah, tinggalkanlah tempat ini. Dan juga tinggalkan kuda kalian untuk keperluan kami. Baik, Nona. Kami pergi. Ayo. Belum beberapa lama kelompok pengemis tongkat merah meninggalkan rombongan pelarian Galuh. Tiba-tiba terdengar suara tawa yang telah dikenalnya. Tawa wanita yang diduga telah membongkar jenazah almarhum ibunda Permaisuri. Setan, kau lagi. Siapa yang tertawa itu, Kakak? Seorang iblis wanita yang telah berbuat di luar batas adab manusia. Dia telah membongkar makam dan mengeluarkan jenazah ibunda Permaisuri. Setan, jahanam keji. Heh, keluarlah kau iblis. Hey, Adik Sariti, dapatkah kau menentukan dari arah mana datangnya suara itu? Entahlah, Kakang. Suara itu seakan-akan berputar-putar di sekeliling kita. Hebat sekali kepandaian itu, suara. Ayahanda, naikkanlah Adik Sanjaya ke atas kuda itu. Kita akan mencoba mengejar wanita iblis itu. Bersiaplah. Baiklah, anakku Dampu. Mari, Sanjaya. Benar, Kakang. Iya. Di sebelah selatan, di samping kanan kita. Lihatlah itu, Kakang. Di atas pohon besar itu, aku melihat bayangan hitam yang bergerak-gerak. Kau rupanya tengah berusaha untuk mencari aku. Ya, baiklah. Jika kau hendak menangkapku, ayolah kita main kejar-kejaran. Lihat itu, Kakang. Ayo, Ayahanda Prabu, Sanjaya. Aku penasaran, Kakak. Dan Dampu Awu yang menjadi penasaran dengan ejekan tawa wanita aneh itu kemudian melesat mengejar dengan ilmu lari cepatnya. Beberapa saat mereka mengerahkan tenaga saktinya untuk mengejar wanita aneh itu, tapi tetap saja jarak antara mereka dengan wanita aneh itu tidak berubah. Diriku, kenapa kalian tidak segera saja tangkap aku dan kemudian dengan sendirinya kalian mengetahui siapa diri kami ini? Bagaimana Kakang Dampu? Aku tidak tahu, Adisariti. Aku semakin menjadi penasaran. Tapi kepandaian wanita itu. Iya, kepandaian wanita itu bukanlah tandingan kita. Kukira hanya guru saja yang mampu untuk mengejarnya dan mungkin menangkapnya. Bagaimana? Apakah kalian sudah menjadi putus asa? Oh, lucu, lucu sekali. Kukira kalian pastilah pendekar-pendekar yang pilih tanding, tapi kalian kini menyerah dan berputus asa. Kakang Dampu Awuk, bukankah itu wanita yang mengganggu dan mengejek kita? Iya, benar. Lihatlah itu Adisariti. Wanita itu semakin dekat saja menampakkan dirinya pada kita. Aku menjadi semakin penasaran. Rasa-rasanya dengan dua kali lompatan aku akan dapat menangkapnya. Aku rasa kita akan tetap gagal untuk mencandaknya. Wanita itu luar biasa sekali gerakannya. Siapa dia? Rasa-rasanya sedikit sekali untuk menemukan wanita yang memiliki kepandaian seperti itu. Iya, kukira jika adik Wulan berada bersama kita, kejadiannya akan menjadi lain. Dia tidak akan dapat berbuat gila-gilaan seperti ini. Karena itu sebaiknya kita beristirahat saja di sini. Kita beristirahat di sini. Lihatlah, lihatlah itu, sebentar lagi fajar juga akan tiba. Ayolah turun Sanjaya. Hop, hop. Sebenarnya mau wanita aneh itu. Duduk dan beristirahatlah Kakang Dampu. Baiklah Adisariti. Hei, apakah mungkin dia? Mayang Telasi. Kukira tidak mungkin. Kepandaian Mayang Telasi memang berada di atas kita, tapi tidaklah sehebat ini. Kecepatan wanita itu agaknya hanya adik Wulan saja yang dapat mengatasinya. Tapi Kakang Awu, kepandaian Mayang Telasi sekarang ini sudah jauh meningkat. Ilmu selendang saktinya luar biasa sekali. Mungkinkah dia? Keduanya sejenak mulai tergoda oleh kecurigaan mereka terhadap Mayang Telasi. Mereka mencoba untuk mereka-reka kembali. Nah, para pendengar sekalian, apakah benar wanita misterius yang berulang kali menggoda mereka adalah Mayang Telasi? Lalu bagaimana dengan akhir dari perjalanan mereka? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-11 Ratu Segara Kidul yang dipersembahkan oleh Bombat dan Entrostop bersama Teater Sanggar Cerita di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa.